Aku tahu, kita memang saling menyayangi. Seberapa banyak memori indah yang telah kita lewati bersama, tak mungkin dapat kita lalui kembali. Agar kamu tahu, tak ada sedikit pun penyesalanku selama ini bersamamu. Aku bahagia, bahagia karena pernah memilikimu. Walau engkau milik kekasihmu, aku juga milik kekasihku. Tapi engkau selalu di hati, takkan terganti. Jangan pernah engkau bersedih, jangan pernah engkau sesali, karena dunia tak merestui hubungan ini. Cinta kita tak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin bila kita kan bersatu, hanya dalam dunia yang baru. Semoga tiada yang terluka, hanya karena cinta kita yang salah, yang telah mendua. Semoga tiada yang kecewa, hanya karena kita berdua yang mencinta di balik mereka. Jangan pernah engkau bersedih, jangan pernah engkau sesali, karena dunia tak merestui hubungan ini. Cinta kita tak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin bila kita kan bersatu, hanya dalam dunia yang baru. Semoga tiada yang terluka, hanya karena cinta kita yang salah, yang telah mendua. Semoga tiada yang kecewa, hanya karena kita berdua yang mencinta di balik mereka. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh.